hujan di sore ini. Di saat aku sendiri, ku teringat kembali saat kau masih di sini. Ingin diriku rasanya seperti dulu. Semua salahku hingga kau pergi. Sore ini.